Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala rahimahullah. Wa minhum man lam yajib at-tauhida. Man lam yajib at-tauhida. When yajib? Yajib at-tauhida. Lam yajib. Jawabu anna man lam yahib at-tauhid lam yakun muwahhidan. Li'annahu wad-dinu alladhi radiyahu Allahu ta'ala li'ibadihi. Kama qala وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَوْ رَضِيَ بِمَا رَضِيَ بِهِ اللَّهُ وَعَمَلٌ بِهِ لِحَبِّهِ لِحُبِّهِ ada hamzah لَأَحَبَّهُ وَلَوْ رَضِيَ بِمَا رَضِيَ بِهِ فَلَوْ رَضِيَ بِمَا رَضِيَ بِهِ اللَّهُ وَعَمَلٌ بِهِ وَعَمِلَ بِهِ لِحَبِّهِ لَأَحَبَّهُ وَلَبُدَّ مِنَ الْمَحَبَّةِ لِعَدَمِ حُسْنِ الْإِسْلَامِ بِدُونِهَا فَلَا إِسْلَامَ إِلَّا بِمَحَبَّةِ التَّوْحِيدِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِخْلَاصُ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَإِرَادَةُ وَجْهِهِ فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَحَبَّ دِينَهُ وَمَا لَا فَلَا وَفِي الْمَحَبَّةِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَا تَقْضِيهِ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ min syuruti tauhid. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala Syekh Abdul Rahman rahimahullahu taala, summa qala rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan wa minhum di antara manusia man ada golongan yang lam yuhibbat tauhida. Tidak cinta kepada tauhid. Walam yubghidhu, tapi juga tidak membenci at-tauhid. Tidak mencintai tauhid juga tidak membenci at-tauhid. Fal jawab ana man lam yuhibba tauhid. Siapa yang tidak mencintai tauhid, lam yakun muwahhidan. Maka dia bukan ahli tauhid. Bukan muslim. Li'anna huwa ad-din alladzi radiyahu Allah ta'ala ibadi. Karena tauhid itu merupakan agama yang Allah ridhai bagi hamba-hambanya. Ya. Kama qala, sebagaimana Allah firmankan waraditu lakumul Islam dina. Perhatikan di sini waraditu lakumul Islam dina, dan aku meridhai Islam sebagai din bagi kalian. Yakni Syekh Abdurrahman bin Hasan menafsirkan Islam sebagai apa? Sebagai tauhid. Menafsirkan Islam sebagai at-tauhid. Falau radhiya bima radhiya bihi Allah, seandainya orang itu ridha terhadap apa yang diridhai oleh Allah, wa amila bihi dan mengamalkannya, la habbahu. Ya. Niscaya dia akan mencintainya. Niscaya dia akan mencintai. Wala budda minal mahabbah. Dan harus ada cinta terhadap tauhid. Li adam khusul Islam biduniha. Karena tidak akan ada Islam tanpa kecintaan kepada tauhid. Dan mahabbah itu termasuk syarat apa? Syarat la ilaha illallah. Mahabbah itu termasuk syarat la ilaha illallah. Mahabbah itu termasuk syarat la ilaha illallah. Fala islama illa bimahabbati tauhid. Maka tidak ada keislaman tanpa mencintai apa? Tauhid. Tanpa mencintai la ilaha illallah. Mahabbah termasuk la ilaha illallah. Mahabbah ya terhadap la ilaha illallah, cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada makna la ilaha illallah. Ya. Cinta kepada makna la ilaha illallah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, al-ikhlas mahabbatullah wa iradatu wajhihi. Ikhlas itu artinya cinta kepada Allah dan mengharap pahala Allah. Faman ahabballaha ahabba dinah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, niscaya dia akan cinta kepada agamanya. Wa mala fala. Dan siapa yang tidak cinta kepada agamanya, berarti tidak cinta kepada Allah. Ya, barang siapa yang tidak cinta kepada agamanya berarti tidak cinta kepada Allah. Tidak cinta kepada tauhid berarti dia tidak cinta kepada Allah SWT. Ya, permainan kata saja kalau dia bilang enggak cinta tauhid tapi cinta Allah. Bisa? Tidak mencintai tauhid tapi mencintai Allah, bisa apa enggak? Permainan kata. Hanya sekedar permainan kata. Ya. Kalau Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan al-ikhlas, ikhlas itu adalah mahabbatullah wa iradatu wajhi. Cinta kepada Allah dan mengharap wajhi, mengharap pahala Allah SWT. Faman ahabballaha, siapa yang cinta kepada Allah, ahabba dinahu, niscaya dia akan cinta kepada tauhid. Wa ma la fala, barang siapa yang tidak cinta kepada tauhid berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak cinta kepada tauhid berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil mahabbati, melalui cinta, ya tarattab 'alaiha, ya, melalui cinta ini niscaya berakibat ma taqtadhihi kalimatul ikhlas min syurut tauhid. Ma taqtadhihi kalimatul ikhlas. Ya. Melalui cinta ini, ya, akan membekas apa yang menjadi konsekuensi dari kalimatul ikhlas. Min syurut tauhid, berupa syarat-syarat at-tauhid. Nah, yakni cinta itu merupakan salah satu dari syarat apa? Syarat tauhid. Cinta merupakan salah satu dari syarat tauhid. Syarat la ilaha illallah. Orang yang tidak mencintai la ilaha illallah, tidak mencintai tauhid, ya, maka dia apa? Dia bukan muslim karena tidak memenuhi syarat. Ya. Naam, ikra' Fandi. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa minhum man lam yabghid asy-syirk. Man lam yubghid. Abghid wa yubghid. Man lam yubghid asy-syirk wa lam yuhibbuhu. Wa lam yuhibbahu. Qultu wa man kana kadzalika falam yanfi ma nafathu. La ilaha illallah. Min asy-syirki wal kufri bima yu'badu min dunillahi wal bara'atu minhu. Fa hadza laysa min al-islami fi syai'in aslan. Wa lam yu'sam tamahu wa la maluhu. Kama dalla 'alaihi al-haditsul mutaqaddimun. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu mengatakan, wa minhum, di antara manusia, man, ada golongan yang lam yubghid asyirka wa lam yuhibbah. Tidak membenci syirik tapi juga tidak cinta kepada syirik. Ya, permasalahannya tidak membenci syirik ini, ya kan? Permasalahannya tidak membenci syirik ini, sebenarnya golongan sebelumnya tidak mencintai tauhid. Sekarang golongan ini tidak membenci syirik. Ya. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman, wa man kana kadzalik, siapa yang keadaannya seperti itu, lam yanfi, berarti dia tidak menafikan manafathu la ilaha illallah. Apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah? Apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah? Mera syirki, berupa syirik, wal kufri bima yu'badu min dunillah, dan kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah, wal bara'atu minhu, dan bara'ah darinya. Berarti dia itu tidak menafikan syirik, tidak menafikan apa? Ya, segala apa yang di ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendatangkan rukun la ilaha, ya kan? Kalau dia tidak membenci syirik, berarti dia tidak mendatangkan rukun la ilaha. Sama dengan kalau dia tidak mencintai tauhid, berarti dia tidak mendatangkan illallah, ya kan? Nah. Ini syarat. Ya, mencintai la ilaha illallah syarat. Sah la ilaha illallah. Membenci syirik syarat sah la ilaha illallah. Fa'ala laysa min al-islami fi syai'in aslan. Orang ini, ya, sama sekali bukan muslim. Fa'ala laysa min al-islami fi syai'in aslan. Orang ini sama sekali bukan muslim. Ya. Orang ini sama sekali bukan muslim. Wa lam yu'sam damuhu wa la maluhu. Ya. Jiwa dan hartanya tidak dijamin keselamatannya. Ya, tidak dijamin keselamatannya. Jiwa dan hartanya tidak dijamin keselamatannya. Ya. Kama dalla 'alal hadits mutaqaddim, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh hadis yang telah berlalu, yaitu apa? Hadis man qala la ilaha illallah kafara bima yu'badu min dunillah, harum maluhu wa damuhu hasabuhu ala Allahi azza wa jal. Taib, cinta dan benci itu amalan hati, cinta dan benci itu amalan hati. Bagaimana kita tahu orang itu tidak mencintai tauhid, orang itu tidak membenci syirik? Hah? Ketika dia melanggar asas Islam. Kemarin kan sudah disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bahwasanya dengan merealisasikan asas Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad, ya, dua asas Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ini, maka apa? Syarat-syarat la ilaha illallah terpenuhi. Syarat-syarat la ilaha illallah terpenuhi. Ya. Ya, syarat la ilaha illallah ada syarat batin, yaitu apa? Cinta. Lawannya apa? Benci. Cinta kepada tauhid, membenci syirik. Kalau dia ya terbalik, ya, dia terbalik. Ya. Tidak cinta kepada tauhid, tidak membenci syirik. Bagaimana kita tahu ya dia ini tidak membenci syirik, dia ini tidak mencintai tauhid? Bagaimana kita tahu ya dengan dia tidak atau dengan dia menyelisihi apa? Menyelisihi asas Islam. Yani tidak menunaikan asas Islam. Berarti dia membenci tauhid. Dia tidak cinta kepada tauhid kalau menyelisihi asas Islam. Ya. Seharusnya dia itu meninggalkan syirik, dia malah melakukan syirik. Berarti itu membenci syirik atau tidak? Nah, tidak, dia mau melakukan syirik. Ya, seharusnya dia bertauhid, dia malah meninggalkan tauhid. Cinta kepada tauhid? Tidak. Dia tidak cinta kepada tauhid. Nah. Qaulu rahimahullah. Berikutnya. Nah. Lam yanfihi, kan dibuang huruf illahnya, ya kan? Nafra yanfi, dibuang huruf illahnya. Man, man, fi'il madhi. مضمونها فليس من الإسلام في شيء لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصلة وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد فهذا نوع ليس معه من ذلك شيء وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه ولا ما تضمنه. Qaul rahimallah, kemudian Syekh Muhammad rahimallah mengatakan wa minhum, di antara manusia man, ada golongan yang lam ya'rifis syirka, ada golongan yang tidak mengenal syirik, tidak mengetahui syirik, padahal syirik itu adalah la ilaha, ya kan? Syirik itu yang dinafikan di dalam apa? Kalimat la ilaha illallah. Berarti dia tidak mengetahui la ilaha illallah, kan begitu ya? Dia tidak mengetahui la ilaha illallah. Walam yungkirhu, karena dia enggak tahu, kira-kira bisa mengingkari enggak kalau enggak tahu? Orang yang enggak tahu itu enggak bisa meyakini, enggak bisa mengingkari, enggak tahu kok. Ya, falam yungkirhu, dan tidak mengingkarinya. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman, jadi ini kehilangan syarat yang mana ini? Kehilangan syarat apa dari syarat la ilaha illallah? Kehilangan syarat apa? Ilmu. Kehilangan syarat ilm yang pertama, syarat ilm. Man lam ya'rifis syirka, barang siapa yang tidak mengetahui syirik, walam yungkirhu, dan tidak mengingkarinya, lam yanfi, berarti dia itu tidak menafikan syirik. Padahal la ilaha illallah itu nafi dan isbat, menafikan syirik dan mengisbat tauhid, menetapkan tauhid. Kalau dia tidak menafikan syirik, berarti dia tidak berla ilaha illallah. Dia tidak berla ilaha illallah. Ya, dia tidak berla ilaha illallah. Ya. Man lam ya'rifis syirka, barang siapa yang tidak mengetahui syirik, walam yungkirhu, dan tidak mengingkarinya, lam yanfi, berarti dia tidak menafikan syirik. Berarti dia tidak mendatangkan la ilaha illallah. Wala yakun muwahhidan, seseorang tidak disebut muwahhid, tidak disebut muslim, illa ya man nafa syirka, kecuali orang yang menafikan syirik. Siapapun tidak akan disebut muwahid kecuali siapa yang menafikan syirik. Wa tabarra'a minhu, dan berlepas diri darinya, ya, menafikan syirik dan berlepas diri dari syirik. Wa mimman fa'alahu, dan dari siapa yang mengerjakan syirik. Ya. Wala yakunu muwahhidan illa man nafa syirka, tidak akan menjadi muwahhid kecuali orang yang menafikan syirik, berlepas diri dari syirik. Wa mimman fa'alahu, dan dari orang yang mengerjakan syirik. Wa kaffarahum, dan mengkafirkan mereka. Ya, jadi ini syarat jadi muwahhid. Ya, syarat jadi apa? Muwahhid, menafikan syirik. Syarat jadi muslim, menafikan syirik, berlepas diri dari syirik, berlepas diri dari orang yang melakukan syirik, dan mengkafirkan mereka. Wabil jahli bisyirki, ya, adapun kalau jahil terhadap kesyirikan, ya, la yahsulu syai'un, niscaya tidak akan, ya, didapatkan. Madallat alaihi la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Madallat yakni makna. Niscaya dia tidak akan tahu makna la ilaha illallah. Kalau dia jahil terhadap syirik, berarti dia itu akan apa? Niscaya dia akan apa? Jahil terhadap makna la ilaha illallah. Wa man lam yakum bi makna hadzal kalimah, barang siapa yang tidak, ya, menjalankan makna hadzal kalimah, lam yakum, tidak menjalankan, tidak menunaikan makna hadzal kalimah. Artinya kalau orang itu tidak mengetahui makna la ilaha illallah, bisa enggak dia menunaikan makna la ilaha illallah? Ya, orang kalau jahil dari makna la ilaha illallah, dia bisa enggak menunaikannya? Menunaikan makna la ilaha illallah? Tidak bisa. Ya. Wa man lam yakum bi makna hadhil kalimah, dan barang siapa yang tidak menunaikan makna kalimat la ilaha illallah wa mazmuniha, dan kandungannya, falaysa minal islami fi syai, maka dia bukan muslim sama sekali. Maka dia bukan muslim sama sekali. Li'annahu lam ya'ti bi hadhil kalimati wa mazmuniha, karena dia belum mendatangkan la ilaha illallah dan kandungan la ilaha illallah. An ilmin, ya, berangkat dari mengetahui maknanya. Wa yakin, meyakini maknanya. Wa sidqin, dan jujur ketika mengucapkannya. Wa ikhlas, ketika mengucapkannya. Wa mahabbah, mencintainya dan mencintai maknanya. Wa qabuli, wa qabulin, dan menerimanya. Menerima la ilaha illallah dan menerima makna dan konsekuensinya. Wa qiyadin, dan tunduk, ya, terhadap, ya, apa yang dituntut oleh la ilaha illallah. Wahatan nauk lai sama aumintali kasyai. Ya, golongan ini dia tidak memiliki sedikit pun dari semua itu. Kenapa? Karena yang namanya yakin, jujur, ikhlas, cinta, menerima, tunduk, itu semuanya akan diraih derajat itu semuanya kalau orang itu mengetahui. Sementara ini orang dia tidak mengetahui la ilaha illallah, tidak mengetahui syirik. Bagaimana dia bisa yakin bahwa la ilaha illallah itu menafikan syirik? Bagaimana dia bisa berkata jujur? Bagaimana dia bisa berkata dengan ikhlas? Ya, bagaimana dia bisa mencintai? Ya, bagaimana dia bisa menerima dan tunduk? Ya, sementara dia tidak mengetahui. Jadi dasar, ya, dia mengetahui itu adalah apa? Dasar untuk yang lainnya. Sementara ini paling pondasinya dia enggak tahu. Fondasinya dia tidak apa? Tidak terpenuhi. Wa in qala la ilaha illallah, ya, wa hadza nau laisa ma'hu min dzalika syai', golongan ini, manusia golongan ini, dia tidak memiliki sedikit pun dari syarat-syarat la ilaha illallah itu. Ya, wa in qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak memiliki sedikit pun syarat, memenuhi sedikit pun syarat la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Fa huwa la ya'rifu ma dallat alaihi wa ma tadammanathu. Ya, dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah dan kandungan la ilaha illallah. Dia tidak mengetahui maknanya dan tidak mengetahui kandungannya. Bagaimana dia bisa yakin? Bagaimana dia bisa jujur, ikhlas, mencintainya? Ya, menerimanya. Sementara dia enggak mengetahui maknanya. Ya. Ini, ya, golongan dikatakan termasuk golongan yang menyelisih asas. Kenapa? Kehilangan syarat ilm. Ketika kehilangan syarat ilmu, kehilangan syarat mengetahui makna la ilaha illallah, kehilangan syarat mengetahui makna la ilaha illallah ini, maka syarat-syarat yang lain tidak akan terpenuhi. Syarat-syarat yang lain tidak akan terpenuhi. Ya. Tsumma qala rahimahullah. lam yarfa'u khuliqu innahum nah. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan wa minhum, dan di antara manusia man ada golongan yang lam ya'rifit tauhida, tidak mengetahui la ilaha illallah, tidak mengetahui tauhid, walam yungkirhu, ya, karena enggak mengetahui maka dia tidak mengingkarinya. Jadi sebab dia tidak mengingkari tauhid, sebab dia tidak mengingkari syirik, sebabnya apa? Enggak tahu. Sebabnya jahil. Ya, sebabnya dia tidak mengetahuinya. Bisa dipahami? Ya. Kenapa dia tidak mengingkari tauhid? Karena dia tidak tahu. Bagaimana dia mengingkari sesuatu yang tidak tahu? Tidak dia ketahui. Ya. Kenapa dia tidak mengingkari syirik? Karena dia tidak tahu, karena dia jahil. Ya. Padahal la ilaha illallah itu adalah menafikan syirik, menetapkan tauhid. Sementara dia tidak tahu syirik, tidak tahu tauhid. Mungkinkah dia bisa menafikan syirik? Mungkinkah dia bisa menetapkan tauhid kalau dia tidak tahu? Nah. Fa'akul, kata Syekh Abdurrahman, hadza kalladzi qablahu. Ya, ini sama seperti golongan sebelumnya. Ini sama seperti golongan sebelumnya. Lam yarfa'u ra'san, coba perhatikan. Ya, makna jahil. Ya, makna jahil menurut Syekh Abdurrahman bin Hasan. Lam yarfa'u ra'san bima khuliqu lahu, dia tidak peduli sama sekali. Ya, dengan tujuan ia diciptakan. Ya, dia tidak peduli sama sekali dengan tujuan ia diciptakan. Ya. Apa namanya? I'rad. Namanya apa? I'rad. Ini namanya i'rad. Lam yarfa'u ra'san bima khuliqu lahu. Yang dimaksud jahil di sini dia murid. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan apa? Sudah memberikan kepada dia kesempatan untuk tahu, tetapi dia tidak mau tahu. Allah sudah memberi kesempatan dia untuk tahu, dikasih apa? Akal yang waras. Tapi dia tidak mau cari tahu. Seandainya kata Mutaimiyah, seandainya mereka itu mau cari tahu, niscaya mereka juga akan tahu seperti mereka-mereka yang mengetahui atharul risalah. Seperti mereka-mereka yang mengetahui ilmu para rasul. Ya, tapi karena mereka enggak mau tahu. Ya, karena mereka tidak mau tahu, ya. Jadi makna lam ya'rif, ya jahil di sini, makna jahil di sini apa? Lam yarfa'u ra'san bima khuliqu lahu. Mereka tidak peduli sama sekali, lam yarfa'u ra'san. Tidak peduli sama sekali. Tidak angkat kepala sama sekali. Ini tidak apa? Tidak mau tahu, ya. Ya, ini apa? I'rad mereka. Bima khuliqu lahu, ya, tidak mau tahu, ya, dan tujuan mereka diciptakan, ya, sehingganya mereka tidak mendapatkan uzur, sehingganya mereka tidak mendapatkan uzur, ya, sehingganya mereka tidak mendapatkan uzur. Minad dinil ladzi ba'athallahu bihi rusulah, apa yang tujuan mereka diciptakan? Tujuan mereka diciptakan adalah dinul ladzi ba'athallahu bihi rusulah. Agama yang Allah SWT mengutus para rasulnya membawa agama tersebut, yaitu apa? Tahu? Tauhid. Tauhid yang Allah mengutus para rasul untuk membawanya. Wa hadhil hal, kondisi orang ini, keadaan orang ini, halu man qala lahu fihim, adalah ya keadaan orang-orang yang Allah sebut mereka dalam ayat ini surat Al-Furqan, inhum illa kal an'am, tidak lain, in di sini nafiah. In ketemu illa, nafiyah. Sama dengan man ketemu illa, ma ketemu illa, nafiyah. Inhum illa, tidak lain. Ya, mereka itu, ya, hanyalah seperti kal'an'am. Hanyalah seperti apa? Binatang ternak, balhum adhallu sabila. Ya, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Ya, jalan mereka lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Jalan mereka lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Ya. Karena binatang ternak mereka memiliki akal yang mereka pakai, ya kan? Mereka memiliki akal, dibekali akal yang mereka pakai. Mereka dibekali apa? Bahasa kita insting yang mereka pakai, ya. Sedangkan orang-orang ini dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mau mereka pakai. Sehingga lebih sesat mana? Hah? Lebih sesat mana? Binatang ternak atau mereka? Binatang ternak dibekali akal, dibekali insting, dan dipakai oleh para binatang itu. Ya, dipakai. Sedangkan ini, orang-orang ini, mereka yang tidak mengetahui tauhid, tidak mau mengetahui tauhid, tidak mau mengetahui syirik, sehingga tidak mengingkari. Ya, syirik tidak mengikuti tauhid. Ya, ini mereka diberi akal oleh Allah SWT. Ya, diberi kesempatan untuk tahu. Tapi mereka tidak mau memakainya. Makanya mereka kal an'am, mereka seperti apa? Binatang ternak, balhum adallu sabila, bahkan jalan mereka lebih sesat. Ya buka aja tafsirnya kalau ya mau mencocokkan apa yang saya sebut tadi, alasan kenapa mereka lebih sesat, ya. Alasan kenapa mereka lebih sesat. Meskipun mereka lebih sesat daripada binatang ternak, apakah mereka muslim ataukah mereka dikafirkan? Nah, mereka dikafirkan oleh Allah SWT. Meskipun mereka lebih sesat dari binatang ternak, lebih bodoh dibandingkan binatang ternak, mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini faedah. Ya, ini faedah bahwa hakikat kejahilan mereka itu bukan kejahilan karena mereka tidak tahu sama sekali, karena mereka tidak punya akal untuk tahu. Tetapi hakikat kejahilan mereka itu adalah apa? I'rab. Ya, mereka tidak mau angkat kepala sedikit pun terhadap tauhid. Ya, tidak mau tahu terhadap tauhid yang disebut dengan i'rab. Ya. Wallahu taala alam. Nastafi bi hadzal qadar insyaallah. Kita lanjutkan. Ini masih ada ya dua golongan dan penutup. Ya, insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.